Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ اسْتَقَلَّ حَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اسْتَقَلَّ حَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin jamaah Masjid Ar-Riyad rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam kesempatan kali ini kita membahas satu topik, ya, pembahasan yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khadil Ibad atau dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, pembahasan tentang satu akar pohon. Kita bahas tentang yaitu kustun atau kustun. Qaf sin ta atau kaf sin ta, ya. Kustun atau bahasa lainnya kustun. Naam. Sekali lagi, ini kita membahas Tibbun Nabawi, kitab yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah tidak semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak sabit semuanya. Ada yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, baik dari lisannya Nabi atau dari keterangan yang dibawa oleh sahabat, sahabat melihat Nabi, atau bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, tapi dari kedokteran Arab klasik, juga kadang disebutkan dalam kitab ini dari kedokteran Yunani Romawi. Nah, maka kita harus jeli mana yang dari Nabi, katakan dari Nabi. Jika bukan dari Nabi, jangan bilang dari Nabi. Nah, adapun kali ini kita bahas kustun, yaitu kustul bahri atau kustul hindi. Kita berani kita katakan ini baru Tibbun Nabawi mi'ah fi mi'ah, pengobatan ala Nabi yang bisa disandarkan kepada Nabi. Kenapa? Nabi langsung yang menjulukinya, Nabi langsung yang menyampaikan fawaidnya, faedahnya, ya. Adapun hikmah-hikmahnya disebutkan oleh kedokteran Arab klasik atau kedokteran modern, ya. Adapun Nabi SAW tidak menyebutkan dengan detail, karena Nabi bukanlah ahli laborat, Nabi bukanlah seorang farmasi, Nabi bukanlah seorang dokter. Nabi hanya menyampaikan apa yang dikabarkan oleh Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan nama Kustul Bahri sudah ada sebelum Nabi, sudah ada. Ya, memang namanya Kustul Bahri. Ada yang mengatakan kenapa dinamakan Kustul Bahri, karena waktu itu didatangkan ke negeri Arab, masuk ke negeri Arab karena dia melewati jalur laut, sehingga disebut Kustul Bahri, lewat laut, diimpor lewat laut pada waktu itu sebelum Nabi SAW. Ada yang mengatakan Kustul Hindi. Kenapa dinamakan Kustul Hindi? Karena warnanya hitam, ya. Gak tahu apa karena dengan mayoritas warna kulitnya orang India, ya, wallahu alam, sehingga disebut, sebagian menyebutkan asal-usulnya seperti demikian. Barakallahu fikum. Dan Kustul Bahri, Kustul Hindi juga disebut Al-Ud Al-Hindi atau Al-Ud Al-Bahri, yaitu kayu India atau kayu Bahri, ya. Kalau di Indonesia, masuk di negeri kita, dikenal dengan akar India, dikenal dengan akar India. Dan dia juga bisa termasuk pepohonan yang sebenarnya dia bisa dibudidayakan di daerah-daerah Asia, Syarqiyah, Asia bagian timur, ya, daerah India juga bisa dibudidayakan. Dan memang asal yang terbanyak adalah dari India, ya, terbanyak dari India. Dia daunnya hampir seperti daun temulawak, ya, hampir seperti daunnya jahe. Memang dia tergolong semisal spesies jahe, ya. Dan ada bunganya sangat antik, warnanya merah, ya, kuncup segitiga. Dan akarnya inilah yang digunakan. Akarnya inilah yang dijadikan tibbun nabawi, ya, yang dijadikan sebagaimana yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbagai macam dari penyakit. Kemudian kustul Hindi ini atau kustul Bahri ini, dia aslinya kust ini dibagi menjadi dua. Kust ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis yang warnanya putih, abyadul laun, warnanya putih. Yang warna putih ini namanya kustul Bahri. Kustul Bahri ini warnanya putih, ya. Kemudian ada jenis yang dakin laun, warnanya agak gelap. Ada yang mengatakan bunni, gelap kecoklatan. Dan dia yang warna gelap ini adalah kustul Hindi. Yang gelap ini dijuluki kustul Hindi atau akar India. Dan yang gelap ini aktsaru faidatan wa aqwa faidatan. Faedahnya lebih kuat, ya, dan manfaatnya lebih banyak. Adapun yang warna putih kustul Bahri tadi, dia lebih lembut. Kalau yang warna bunni atau agak gelap, coklat agak gelap, dia sifatnya lebih kuat, lebih panas, ya, lebih panas. Dan masing-masing digunakan sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan sifatnya. Taib. Dan kustul Hindi ini termasuk jenis tanaman yang sudah ma'rufah, ya, mundu qidam, sejak zaman lalu, sebelum Nabi ada, sebelum Nabi mengikrarkan kustul Hindi sebagai obat, ya, orang-orang dahulu sudah pakai seperti bekam. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika melewati malaikat, marra min malaika illa waqal murru ummatakum bil hijama. Tidak melewati malaikat ketika Isra Mi'raj kecuali para malaikat menasihati Nabi, menganjurkan Nabi untuk berbekam. Apakah sebelum Nabi ada, sebelum Isra Mi'raj enggak ada bekam? Sudah ada bekam. Di Cina sudah jauh-jauh, cuma di sini diikrarkan. Islam menganjurkan. Maka di sini bisa jadi pintu-pintu amalan, pintu-pintu yang bisa diamalkan oleh kaum muslimin untuk menjadi apa? Pintu-pintu pahala. Ya, pintu-pintu pahala. Pintu pahala yang masuk dari sisi pengobatan. Antum berbekam, berobat. Dan antum sekaligus plus dapat pahala sunnah. Minimalnya sekali seumur hidup pernah merasakan bekam. Nah, dan ini kustul Hindi, kustul Bahri. Ketika kita mengamalkan sebagaimana yang dianjurkan Nabi SAW, antum berobat plus antum dapat pahala ketika mengambil pengobatan yang diajarkan Nabi SAW. Ini kadang dilupakan oleh kaum muslimin. Saya mau pakai pengobatan tibbun nabawi, tapi niatkan tibbun nabawi plus mencocoki apa yang dilakukan Nabi. Karena apa? Disandarkan kepada Nabi, ya. Berarti apa? Antum sudah mengamalkan sunnah dalam hal berobat. Berobat apa? Dengan obat yang sudah ditentukan Nabi untuk penyakit ini, penyakit itu. Seperti nyeri pinggang pakai ekor kambing, berarti antum selain berobat, antum dapat pahala sunnah. Ini kadang dilalaikan oleh kaum muslimin. Kemudian rahimani wa rahmakumullah jami'an, ya, ini sejak zaman lalu atau qustul hindi, qustul bahri, sudah digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, ya, dan digolongkan dalam, dimasukkan dalam kitab-kitab tibbun nabawi, ya. Para ulama di masa lalu, para ulama salaf menjadikan dalam kitab-kitab sahih mereka kitabut tibb, kitab tentang pengobatan. Di antaranya disebutkan qustul bahri. Kenapa? Karena thabit, hadisnya sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau enggak disebutkan Nabi, jangan dimasukkan kaidah pengobatan Nabi. Ya. Misalkan serai pengobatan ala Nabi. Mana Nabi menyebutkan serai? Nah, enggak disebutkan. Nah, kemudian rimpang kunyit, rimpang ini pengobatan ala Nabi. Jangan sebutan ala Nabi mau dinisbatkan kepada Nabi dengan apapun kalau enggak datang padanya dalil. Akan masuk ancaman sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, atas Nabi dengan sengaja, maka hendaklah pilihlah tempat kembali dia di neraka. Makanya hati-hati dalam hal pengobatan atau tibbun nabawi, enggak boleh sembarangan ngomong ini, ya, jurus cepatnya Nabi biar cepat sembuh pakai ini. Kalau datang dalil silahkan, ya. Kalau enggak datang dalil, hati-hati, jangan sebut Nabi. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Masuk dalam ancaman keras. Ya, kalau ancamannya neraka berarti termasuk dosa kecil, dosa besar, dosa besar. Nah, makanya untuk mengatakan nisbat kepada Nabi butuh dalil sahih sarih, imma hasan imma sahih. Ya, kalau hadisnya dhaif palsu tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian rahimahullahi rahmakumullah jami'an, qustul hindi dia mengandung kandungan yang sudah diteliti oleh ahlinya. Tentunya di zaman kita sekarang, di zamannya Ibnu Qayyim, di zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, di zamannya sebelumnya Abul Hasan Al-Baghdadi tahun 400 Hijriah atau sebelumnya, ya, dari para ulama-ulama yang mengarang kitab ilmu kedokteran, mereka enggak pernah menyebutkan misalkan ekor kambing kenapa bagus untuk isialgia, kandungannya ini enggak pernah. Tapi mereka hanya menyebutkan ekor kambing sifatnya panas, nyeri pinggang isialgia sifatnya dingin. Ekor kambing itu melunakkan, ya, orang yang kena isialgia itu sarafnya tegang sehingga perlu dikendorkan dengan yang lunak. Itu cara masa lalu. Cara sekarang, dokter sekarang, ahli laborat sekarang, mereka meneliti dengan cara yang lain. Sah-sah saja. Kata mereka apa? Karena ekor kambing mengandung prostaglandin. Prostaglandin sebagai anti nyeri sekaligus anti inflamasi sehingga cocok untuk isialgia. Teorinya lain. Ya. Seperti ulama di masa lalu, ya. Misalkan gandum sebagaimana disebutkan Nabi dalam riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujammatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Tepung gandum untuk membuat hati itu fresh, untuk menghilangkan sebagian rasa sedih. Kenapa? Karena rasa sedih sifatnya panas, tepung gandum sifatnya dingin. Coba, ternyata makanan bisa memberikan efek apa? Relax. Karena orang yang mudah marah, orang stres, orang depresi, orang sensitif, psikosomatik, ya, gundah gulana, galau, sifatnya panas, dikasih gandum dingin. Ya. Kemudian juga Ibnu Qayyim mengajarkan kalau ada orang sedih, atur mindsetnya, diajari manajemen konflik. Anda dapat musibah apa? Kalau dapat musibah, ingat, kalau misalkan kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, mindsetnya diatur untuk mendinginkan yang panas. Pikir semua dunia milik kita, dari istri, anak, suami, orang tua, harta, itu milik Allah. Saatnya, ada saatnya Allah mengambil hak miliknya. Kalau yang punya ngambil, kita jangan marah, karena itu haknya yang punya. Diatur mindsetnya untuk apa? Mendinginkan yang panas. Nah, mendinginkan yang panas. Yang ngambil harta kita, dunia kita siapa? Ahkamul hakimin, arhamur rahimin. Siapa? Yang paling rahmah. Siapa? Allah. Kalau Allah mengambil sesuatu, pasti ada diinginkan kasih sayang untuk hambanya. Gak mungkin Allah mengambil dunia kita, apa yang kita miliki, ya, rugi begitu saja. Enggak. Pasti Allah menyayangi kita. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kalian mengira itu perkara yang dibenci, tapi sebenarnya itu terbaik untuk kalian. Coba, subhanallah. Begitu pula terapi yang berikutnya diajarkan Nabi SAW untuk orang sedih, depresi, stres, galau, sifatnya panas. Dzikir kepada Allah itu sifatnya dingin. Nabi mengajarkan apa? Doa yang sebagaimana dibaca Dzunnun. Dzunnun membaca apa ketika di dalam Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Juga doa yang lainnya. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Jangan biarkan aku sendirian sekejap mata pun. Perbaikilah diriku semuanya ya Allah. Enggak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, subhanallah. Ya. Demikian rahmanir rahimakumullah. Kemudian di sini kustul hindi. Nabi SAW menyebutkan kustul hindi untuk beberapa kasus penyakit, tetapi Nabi enggak menyebutkan komposisinya apa. Ya. Dengan komposisi ini bagus untuk ini. Seperti gandum yang kita sebutkan tadi. Nabi enggak menyebutkan komposisinya apa. Tapi para dokter ahli laborat di zaman sekarang mereka meneliti. Kenapa gandum bagus untuk kolesterol? Karena kandungannya ini dan itu. Tapi kalau dari sisi pengobatan kedokteran ada klasik, kenapa gandum bagus untuk kolesterol? Karena kolesterol panas, gandum sifatnya dingin. Di zaman dahulu enggak ada laborat. Diambil sebuah daun, diambil komposisinya apa saja. Enggak. Di masa lalu mereka hanya mengambil. Katakan mereka mengambil satu jenis pohon. Katakan subur. Subur itu aloe veranya Arab. Digigit, diemut. Ketika dapat rasanya pahit, oh pahit. Yang pahit ini berarti sebagai antitoksin. Yang pahit berarti bagus untuk detoksifikasi. Yang pahit berarti ini bagus untuk jantung. Kaidah. Seperti cincau. Cincau warnanya hitam dan rasanya agak pahit. Hitam dan agak pahit, prinsip bagus untuk jantung, bagus untuk racun. Seperti demikian mereka kedokteran masa silam menjadikan sebagai obat. Kustul hindi, apa yang rasanya kustul hindi? Pahit. Kustul hindi kalau pahit berarti bagus untuk racun, bagus untuk jantung, bagus untuk mencuci racun. Nah, dan sifatnya panas. Berarti bagus untuk apa? Bagus untuk paru, bagus untuk tenggorokan, bagus untuk hidung yang lagi pilek, bagus untuk asma, bagus untuk bronkitis, bagus untuk marad nazlah. Marad terkait dengan infeksi saluran pernapasan atas atau akut. Subhanallah. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Demikian. Ketika didapati rasanya manis, manis, berarti bagus untuk liver dan limpa. Ketika dikunyah lagi rasanya asin, asin, berarti bagus untuk ginjal. Cari lagi, demikian. Adapun kedokteran modern sekarang dan ahli laborat sekarang, mereka menyebutkan bahwasanya kustul hindi diteliti, ya, di antara kandungan-kandungannya dia mengandung hamad benzoat, yaitu mengandung asam benzoat di antara kandungannya pada kustul hindi. Ya, dia juga mengandung madatul hilinin. Ya, kandungan dari hilinin. Ya. Juga hamad benzoat ini, asam benzoat ini disebutkan kedokteran modern zaman sekarang di antara manfaatnya adalah hiya minal mawadi al mutahhira wal mubada al jarathim. Al jarathim, ya. Katanya bahwasanya asam benzoat itu sangat bagus untuk apa? Sangat bagus untuk antiseptik. Dan dia sebagai antibakteri. Wa hadza ma yaksibuhu fawaidu al-'azimah. Dan manfaatnya sangat banyak. Ya. manfaatnya sangat banyak dari kustul hindi ini, dari kustul bahri ini. Ya, di antara manfaatnya adalah kita ingin sebutkan manfaat yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya yang sahih. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah wal kustul bahri." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia bersabda, sebaik-baik kalian berobat adalah berobat dengan berbekam dan dengan kustul bahri. Hadis ini sahih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian berobat adalah berobat dengan kustul bahri, ya, dan hijamah. Ya, kustul bahri dan hijamah. Naam. Maka hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Dan juga dalam hadis yang lainnya disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam musnad, yaitu musnad Imam Ahmad, juga disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam beberapa tempat atau beberapa nomor hadis, dari hadis Ummu Qais bintu Mihsan yang sampai marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Alaikum bihadzal 'udul hindi fa inna fihi sab'ata ashfiyatin minha dzatul jam minha dzatul jam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya kalian perhatian atau utamakan udul hindi, yaitu kistul hindi, ya, kistul hindi. Fa inna fihi sab'atu ashfiyatin minha dzatul jam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada kustul hindi ini ada padanya 7 pengobatan. 7 obat untuk penyakit yang menjadi perantara kesembuhan. Di antara dari 7 ini disebutkan Nabi salah satunya adalah dzatul jam. Disebutkan Nabi dzatul jam. Apa itu dzatul jam? Dzatul janbi dalam bahasa medisnya dinamakan pleurisi. Ya. Yaitu radang pada selaput dada. Radang pada selaput dada. Yang mana radang pada selaput dada ini biasanya disebabkan oleh virus. Disebabkan oleh virus. Dan kustul hindi berarti disebutkan Nabi apa? Untuk 7 pengobatan penyakit, salah satu dari 7 ini dzatul jam, yaitu penyakit paru-paru yang namanya pleurisi. Ya. Naam, barakallahu fikum. Berarti ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahimana wa rahmakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti telah menyebutkan kustul hindi yang walaupun nama itu sudah ada, akan tetapi apa yang disebutkan Nabi adalah termasuk wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kustul hindi dalam bahasa Latinnya dia dinamakan sausuri costus. Sausuri costus. Yang mana dia adalah termasuk bagian atau semacam spesies jai yang dia punya aroma yang sangat enak. Dia sebagai aroma terapi. Kustul hindi sebagai aroma terapi. Disebutkan di antara manfaatnya kustul hindi ini, manfaat yang pertama adalah sebagai antiseptik dan antibakteri. Antiseptik dan antibakteri. Berarti kalau antum sakit, walaupun antum tidak menggunakan antibiotik, antum bisa pakai antibiotik alami. Pakai kustul bahri. Pakai kustul bahri. Dulu di antara guru kita, syekh kita, kalau sakit amandel langsung minum akar kustul hindi. Masih dalam bentuk akar, kering. Kalau bentuknya akar, cara minumnya, dosisnya adalah satu ibu jari. Satu ibu jari direbus dengan air 1,5 gelas sampai menjadi 1 gelas. Setengah gelas diminum di pagi hari, setengah gelas diminum di sore hari atau malam hari. Diminum ketika perut kosong. Diminum ketika perut kosong. Nah, barakallahu fikum. Dan ini sangat manjur untuk apa? Kasus tonsilitis, amandel, dan kasus faringitis. Ya. Juga kasus penyakit paru juga. Maka jika antum punya anak yang punya kasus amandel, cari kustul hindi. Kustul bahri. Kalau dosisnya serbuk, kalau antum dapat serbuk, berarti dosisnya sekitar 1 sendok sampai 2 sendok teh. Ini untuk dosis orang dewasa. Kalau dosisnya anak-anak, umur 12 tahun, 6 sampai 12 tahun, berarti dosisnya separuh. Separuh dari ibu jari. Barakallahu fikum. Ya. Dan yang di pasaran, yang banyak di pasaran biasanya sudah dalam bentuk serbuk. Sudah dalam bentuk serbukan. Nah, dan nanti juga bisa diproses, kalau antum bisa memproses, bisa diolah menjadi minyak. Nanti akan kita sebutkan, minyak kustul hindi sangat banyak manfaatnya. Bagaimana cara bikin minyak? Kalau antum dapat dalam wujud yang kayu, ya, wujud yang masih utuh kayu, berarti antum bisa hancurin. Kalau antum sudah dapat serbuk, serbuk ini disangrai. Disangrai di atas pengapian. Setelah disangrai, kemudian antum tambahkan sedikit air panas. Kemudian antum peras. Nanti akan keluar minyaknya. Ya, akan keluar minyaknya. Dan minyak inilah yang jadi apa? Minyak kustul hindi. Minyak kustul hindi. Nah, nanti bisa digunakan untuk berbagai kasus penyakit yang kita lalui insyaallah. Kemudian yang berikutnya, manfaat kustul hindi mudada litashannuj. Mudada litashannuj. Dia bermanfaat untuk kasus apa? Kasus kejang. Kasus apa? Kejang. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan qala Jalinus. Berkata Jalinus. Jalinus yaitu bapak kedokteran Yunani. Temannya Hippocrates. Namanya Galen. Bahasa Arabnya dirubah menjadi Jalinus. Berkata Ibnu Qayyim, dia menukilkan dari Jalinus bahwasannya kustul hindi yanfa'u minal kuzzaz. Coba Pak Dian, antum lihat kitab antum. Berkata Jalinus, Galen berkata, di situ diartikan apa coba? Yang bawah, paragraf sekitar paragraf ke-10 mungkin. Hah, berkata juga mengobati penyakit tetanus. Betul. Jadi betul, berarti terjemahnya betul. Ya. Berarti apa? Jalinus berkata bahwasanya kustul hindi yanfa'u minal kuzaz. Kuzaz yaitu penyakit tetanus. Penyakit papan. Dadanya kayak papan. Kalau kaku kejang kayak papan. Dan ini bagus menggunakan kustul hindi. Subhanallah. Ajib. Ingat, saya sebutkan manfaatnya di sini kali ini bukan dari Nabi. Nabi tadi hanya menyebutkan satu, datul jam. 7 penyakit, salah satu dari 7 datul jam. Adapun yang 6 apa? Enggak disebutin Nabi. Tapi para ulama Imam Nawawi menyebutkan, nanti akan kita ulas. Nah, berarti kalau enggak disebutin Nabi, jangan sandarkan kepada Nabi. Nabi hanya menyebutkan yang disebutkan dalam hadis. Kemudian kata Ibnu Qayyim, berkata Jalinus, dia bermanfaat untuk kuzaz. Kuzaz yaitu penyakit apa tadi? Tetanus, kejang. Yang mana tetanus ini Makanya sering diisolasi. Kenapa diisolasi? Dia kalau terangsang cahaya, suara, langsung kejang. Ya, langsung kejang. Makanya biasanya orang tetanus diletakkan di kamar yang gelap gulita. Nah, kemudian rahmatullah, disebutkan juga kata jalinus, wawaj'u jamben, dan sakit jamben. Jamben itu antara dada. Juga bisa diartikan yaitu kasus sakit antara jantung dan liver. Ya, jantung sini, liver sini. Artinya antara jantung dan liver itu kesakitan. Dada sakit. Juga ada yang mengatakan termasuk dia penyakit paru-paru atau selaput paru-paru. Wa yaqtulu habbal qara'. Di situ diartikan apa? Habbal qara'. Pertama untuk tetanus, kemudian untuk sakit pada pinggang dan membunuh virus lepra. Naam. Habbal qara' bukan virus lepra. Lain. Naam. Taib barakallahu fikum. Jadi dia termasuk ada masalah pada usus, ya. Ada masalah pada usus. Nanti akan kita lalui. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa hal di sini. Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa hal, kata beliau rahimahullah, ya, masih terkait dengan manfaat kustul hindi, kustul bahri. Beliau mengatakan bahwasannya kustul hindi yang warnanya lebih coklat, gelap, itu panasnya lebih kuat. Adapun kustul bahri, dia condong warnanya lebih putih, dia lebih lembut, panasnya lebih lembut. Dia sama-sama panas, tapi lebih lembut. Nabi kadang menyebutkan sebaik-baik kalian berobat adalah dengan kustul bahri dan bekam. Kustul bahri berarti warnanya apa tadi? Putih. Kemudian dalam lafaz yang lainnya Nabi menyebutkan alaikum bihadzal ud, hendaknya kalian mengutamakan kayu India ini, udul hindi. Berarti warna apa tadi? Coklat. Ya. Putih juga bagus, direkomendasi Nabi. Yang coklat juga bagus, direkomendasi Nabi SAW. Kemudian dan dua-duanya ini punya manfaat. Dua-duanya punya manfaat. Beliau sebutkan dua, kustul bahri sama kustul hindi ini, harani ya bisani. Dua-duanya punya sifat panas kering. Panas kering berarti sangat bagus untuk kasus penyakit apa? Lembab. Apa? Untuk dingin, lembab. Bagus sekali untuk kasus penyakit dingin dan lembab. Ya, seperti kasus paru-paru. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. أشهد أن محمدا رسول الله. Baik, kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dua qistul bahri dan qistul hindi ini sifatnya panas kering. Panas kering. Yunashifani balghum. Yang dia ini untuk mengeringkan lendir atau dahak. Qati'ani lizukam. Yang untuk menghentikan pilek. Untuk menghentikan pilek. Karena dahak dan pilek ini adalah yang modelnya lembab, ya, modelnya dingin, basah, makanya cocok dengan yang kering. Wa idza syuriba naf'a min dha'fil kabidi wal ma'idati wa min bardihima. Dan jikalau kata beliau, wa idza syuriba, dan jikalau diminum, dia bermanfaat untuk mengatasi liver yang lemah dan lambung yang lemah. Karena apa? Dinginnya liver dan lambung. Dinginnya liver dan lambung. Sehingga apa? Sehingga dia ini cocok karena qistul bahri qistul hindi sifatnya panas kering. Cocok untuk lambung yang sifatnya dingin dan liver juga. Dan subhanallah, ya, qistul bahri ini mujarrab untuk mengatasi kasus tipes, tifoid. Ya. Untuk mengatasi kasus tifoid sangat efektif sekali. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian wamin humma, apalagi dia sudah mengandung apa? Antibakteri, antivirusnya, ya. Juga dia bisa untuk mengatasi alergi karena mengandung antihistamin. Jadi masya Allah manfaatnya satu jenis herbal bisa untuk mengatasi berbagai macam masalah. Makanya orang Arab, termasuk metode yang ada dalam pengobatan-pengobatan Nabi, kata Ibnu Qayyim, kalau kita mau tadabburi, Nabi seringnya menggunakan terapi pengobatan satu jenis. Nyeri pinggang, ekor kambing doang. Gak ada embel-embel yang lainnya. Kemudian ketika seperti ini, datul jam, Nabi hanya sebutkan qistul hindi. Itu doang. Gak dicampur temulawa, campur temu putih, campur jahe, campur jamur lingzi, dicampur dengan madu, campur habatus sauda. Jadinya apa? Jadi blended. Ya. Nah, sebagiannya menyebutkan kalau caranya India, pengobatan India klasik sering mengkombinasi. Adapun para ahli herbal zaman sekarang, karena manusia sudah membiasakan diri dengan makan makanan instan dan sifatnya tubuh sudah kacau, sehingga herbalnya perlu diracik dengan berbagai macam herbal. Karena tubuhnya sudah majmu, sifatnya gado-gado campur. panas, lembab, kering, basah, dingin, ngumpul jadi satu. Jadi herbalnya pusing, ini ada, itu ada, itu ada. Ya, tapi hukum asalnya, ya, Nabi seringnya coba hanya satu jenis herbal, satu jenis dari jenis daging yang disebutkan untuk mengatasi satu penyakit. Naam, barakallahu fikum. Jadi enggak usah apa? Enggak usah kalau bikin herbal, kalau Anda pengin jadi ya dokter di rumah Anda, permisi, jangan ngesok jadi dokter herbalis. Oh, temulawak kan bagus untuk demam. Ya. Oh, bangle kan bagus untuk demam. Lihat beda. Kalau ada orang tipenya panas kena demam, enggak pakai temulawak, pakainya bangle. Kalau ada orang demam tipenya dingin, pakainya temulawak, jangan pakai bangle. Oh, kan ada ini, campur semua ada. Akar-akaran campur, minum akar ini, minum itu. Akhirnya apa? Jadi bingung juga, tubuh jadi bingung. Nah, barakallahu fikum. Jadi apa? Enggak usah terlalu banyak herbal. Enggak usah nafsu menyampurkan ini, menyampurkan itu, enggak usah. Pertama, pola makan betulkan. Ya, pola makan dibenerin. Kedua, cari herbal satu saja lawan dari penyakit. Ya, lawan dari penyakit. Contoh, ya. Kita gunakan kasus pada kanker. Yang kankernya kebetulan karena madah. Madah imtilaiyah. Sudah penuh karena makanan. Pertama, atur pola makannya. Kedua, cari lawannya. Dingin. Cukup pakai daun bidara. Daun bidaranya diminum, daun bidaranya ditumbuk, dikompreskan ke kankernya. Masya Allah, faedah. Ketiga, lakukan dengan terapi gerakan-gerakan yang kira-kira melancarkan peredaran darah. Ya. Jadi yang menyebabkan sumbatan. Nah, kita bukan promosi. Kita hadirkan di sini apa? Kustul Bahri atau Hindi? Hindi. Kau tahu? Coklat. Ya, ini sudah jadi serbuk. Ya, ini sudah dicampur madu. Disebutkan oleh kedokteran Arab, mau dicampur madu, mau dicampur susu silakan. Karena rasanya pahit. Sebagian orang enggak kuat dengan pahit. Campur susu enggak mengapa. Campur dengan madu itu paling mending, paling enak. Ya, paling enak. Kemudian kita tutupi mereknya ya. Kita dari arah belakang nih. Enam. Kemudian ini serbuk. Kalau dibikin minyak, bisa antum sangrai, kasih air panas dikit aja, kemudian diperes, keluar minyaknya, dioleskan untuk apa? Untuk kasus eksima. Untuk kasus gatal eksim. Untuk apa lagi? Untuk luka yang sulit sembuh. Untuk apa lagi? Luka gangren pada kencing manis yang sudah bau, gak nyaman, gak enak. Ya, banyak manfaatnya. Ya, ini yang masih dalam bentuk bubukan. Ya, ini bubuknya lebih halus. Ya, atau ini besar, ini kecil. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini ya, warnanya ya. Warnanya. Kalau kustul bahri, dia lebih ke arah putih. Karena warnanya lebih gelap, bunyi agak kecoklatan, ya. Maka dia termasuk Hindi. Termasuk Hindi. Barakallahu fikum. Ini sama dengan kulit saya, Hindi. Nah. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, oh ya. Ini berarti apa? Untuk menguatkan liver dan menguatkan lambung. Bagus untuk kasus apa? Bahkan disebutkan ya, subhanallah, orang yang kena ulkus peptikum, lambungnya sudah luka, tukak lambung, sakit mah, gastritis, kena GERD, lama gak diobatin, lama-lama asam lambung terlalu tinggi, bikin luka. Ya. Dan luka pada lambung, bagus menggunakan kustul Hindi. Luka pada lambung. Ciri khasnya biasanya kalau antum enggak melakukan endoskopi, enggak tahu bagaimana lambung kita, ciri khasnya nyeri ulu hati tembus ke punggung belakang. Itu biasanya sudah ada luka. Kalau sudah parah, dikit-dikit pingsan, dikit-dikit pingsan. Pernah kita dapati teman kita dari Jazair, dia kalau belajar ya, dari subuh belajar ngafal Al-Qur'an, setelah makan belajar sampai siang, makan dulu, belajar lagi, istirahat, kemudian sholat asar, belajar lagi, istirahat, sholat maghrib, belajar lagi. Ya, kemudian habis isya makan sebentar, belajar lagi. Itu aktivitas kita ketika di Yaman. Gak ada kesempatan goes waktu di Yaman dah. Ya, subhanallah. Jadi apa? Habis isya belajar lagi sampai jam 9, jam 10 malam. Ini teman Jazair ini apa yang dilakukan? Ngopi sampai melekan, sampai begadang sampai setengah dua. Ngopi. Badannya masya Allah keker gede. Kok tiba-tiba pingsan? Plak, pingsan. Oh, udah, kita diagnosa paling lambungnya sudah kena nih, sudah luka. Kemudian dibawa ke dokter spesialis penyakit dalam, ya, dilakukan endoskopi, ternyata betul lambungnya sudah didapati luka-luka. Badan gede, cuma Allah jadikan lambung luka, karena sebenarnya bukan Allah, dia sebenarnya penyebabnya. Ya, akhirnya apa? Subhanallah. Jalan pulang dari masjid jatuh, badannya gede, gubrak. Hanya lambung luka, hanya berapa luka. Ini manusia memang lemah, khuliqal insana dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Cuma lambung doang luka, hanya berapa luka, langsung pingsan. Dan ini kustul hindi bagus untuk tukak lambung. Juga bagus untuk eksema. Di caranya dibikin dehan, yaitu minyak. Ya, kalau diminum untuk menguatkan liver, menguatkan lambung, untuk tukar lambung, dosisnya apa? Cukup dari dosis yang terendah 1 sendok teh diseduh dengan air hangat, dibiarkan 10 menit, bisa campur Anda campur susu, bisa campur madu, silahkan. Ya. Jangan air panas banget, air hangat. Ya. Nah, diaduk, biarkan sekitar 10 menit baru diminum. Baru diminum. Kalau itu modelnya masih kayu, berarti satu ibu jari direbus dengan satu setengah gelas air sampai jadi satu gelas, diminum setengah gelas pagi, setengah gelas di malam atau sore hari ketika perut kosong. Barakallahu fikum. Caranya simpel para hadirin rahimin wa rahmakumullah. Ya. Jadi sehat itu mudah dan murah. Yang bikin sehat itu mahal siapa? Ya kita caranya salah pilih, berobat ke siapa? Barakallahu fikum. Wallah murah. Murah dengan apa? Dengan pola makan, alhamdulillah. Yang harusnya kanker payudara diangkat, gak jadi diangkat. Ya, yang harusnya diangkat, gak jadi diangkat. Nah, barakallahu fikum. Selama masih bisa ditangani pola makan, kenapa harus dioperasi? Kata kedokteran Yunani Romawi, operasi itu adalah tindakan ekstrim. Siapa yang ngomong demikian? Hippocrates, bapak kedokteran Romawi Yunani. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa min humma dawri warib'i, termasuk bisa untuk mengobati demam. Demam yaitu rib'i, demam yang di Arab, demam dawri, demam sering berulang. Kadang namanya ada humma diq, ya, atau humma lupa namanya istilahnya. Jadi ada demam-demam, kalau di bahasa Indonesia kita ada demam 100 hari atau batuk rejan. Itu juga bagus dengan menggunakan apa? Kustul bahri, masya Allah. Dengan ini aja antum bisa mengobati keluarga antum, ya, istri. Nanti kasus kewanitaan akan kita sebutkan. Untuk anak-anak, amandel, faringitis, cacingan, cacing kremi, cacing pita, ternyata bisa pakai ini, masya Allah. Ya. Kemudian waqata'a wajjal jam, dan untuk menghentikan nyeri pada dada. Ya, wa nafa'a minas sumum, dan bagus untuk racun. Bagus untuk racun. Masyaallah. Berarti untuk keracunan juga bagus pakai ini. Kalau yang biasa kita pahami sebelumnya pakai apa? Pakai kelapa hijau misalkan. Ini ternyata juga bagus. Kustul hindi untuk keracunan. Ya, kustul hindi untuk keracunan. Begitu pula telah kita lalui dalam pertemuan sebelumnya, kurma ajwa. Nabi sudah bersabda, manistabaha bisabai tamaratin ajwa lam yadurrahu fi dhalikal yawm as-sihr walasum ilal lail. Kata Imam, riwayat Imam Bukhari, ya, barang siapa sarapan paginya kurma ajwa, maka pada hari itu dia terjauhkan, terlindungi dari racun dan sihir sampai malam hari. Sampai malam. Ila ghurubi syams. Sampai maghrib. disebutkan yang lengkapnya demikian. Kemudian Dr. Abdul Karim, lulusan Universitas Cambridge, bagian biochemical, dia melihat ternyata kurma ajwa bisa untuk mengatasi racun pada racun bisa ular atau kalajengking. Ketika diberi 9-11 butir kurma ajwa, dalam 4-5 jam racunnya berkurang 85%. Subhanallah. Hadis Nabi. Coba. Begitu pula seorang dokter perempuan, ya, dari Musili, doktorah, dia meneliti ketika ada seorang laki-laki kena racun gasolin, petrol, masuk ke dalam paru-parunya, sampai didiagnosa paru-parunya sudah terjadi apa? Telif ri'ah. Paru-parunya rusak, dikasih kurma ajwa, racunnya hilang, racun gasolinnya hilang, paru-parunya sembuh kembali. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka membenarkan hadis-hadis Nabi. Ternyata kurma ajwa gak hanya di zaman Nabi saja manfaatnya, sampai detik ini kurma ajwa punya manfaat, ya, untuk membersihkan racun, juga untuk apa? Menjaga dari sihir. Barakallahu fikum. Adapun di sini, masya Allah, kustul bahri, kustul hindi juga bisa untuk mengatasi keracunan. Kemudian wa idza tuliya bihi alwajhu ma'junan bil ma' wal asl qala al kalaf. Masya Allah. Yang jualan herbal dengerin. Yeah. Ini caranya. Kalau ini apa? Kustul hindi ini dicampur dengan sedikit air, dicampur dengan madu, kemudian diaduk sampai jadi ma'jun, sampai jadi adonan, kemudian dikompreskan atau dijadikan masker. Tulia itu jadikan masker, dijadikan masker di wajah, dibiarkan di wajah. Qala'a al-kalaf. Al-kalaf yaitu flek-flek hitam, bintik-bintik hitam, biar mukanya jadi glowing gitu loh. Biar yang bapak-bapak itu juga glowing, gak ibu-ibu aja yang glowing, bapak juga glowing. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ini yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimallah, ya. Ibnu Qayyim menyebutkan begitu detailnya, masya Allah. Dan ini bukan apa? Bukan omong kosong, tapi apa? Melalui tajrubah, ya, percobaan yang terus menerus turun temurun demikian dilakukan, masya Allah, ya. Nah, yang mau nyoba malam ini silahkan bikin masker. Apalagi yang punya bintik-bintik hitam, bekas jerawat kah, bekas luka kah, ya, atau mungkin sering sibuk matahari, namanya suami. Suami kadang mikir, saya mau cari istri yang cantik, putih, bersih. Si istri juga gitu, saya mau suami yang bersih, gak ada toh. Makanya laki-laki juga jaga wajahnya, penting. Biar apa? Si istri juga setia. Istriku cakep, istriku glowing, istriku muda lagi, suamiku muda lagi, ya, suamiku tambah tampan. Juga demikian, al-aks bil-aks. Kalau Anda pingin istri yang cantik, si istri juga demikian, pingin suami yang cakep, ya, barakallahu fikum. Juga apa? Malam pakai celak, berdandan bagi kaum laki-laki di rumahnya, di hadapan istrinya. Si istri juga pakai lipstik, pakai celak, ya, pakai apa? Pakai pemutih-pemutih yang alami kalau bisa, ya. Kalau perlu pakai apa? Tadi kita sudah baca kustul hindi. Ingat, anak nggak jualan, nggak boleh jualan di masjid. Nah, barakallah. Bukan jualan anak ini soalnya. Barakallahu fikum. Naam. Demikian rahimani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian kita bahas pembahasan Ibnu Qayyim dahulu. Waqad khufiya 'alal juhal at-tibba. Dan ada sebagian dokter yang enggak paham, kata beliau, dokter di masa lalu, naf'uhu min wajhi dadil jam. Beberapa dokter enggak paham bahwasanya ini bermanfaat untuk mengobati nyeri dada, sakit pada dada. Bisa karena efusi pleura, paru-parunya ada bocor, ada hawanya. Atau bisa karena pneumonia, atau bronkopneumonia, atau bronkitis. Pakai ini, taruh di UGD, ya. Nah, ternyata apa? Bagus untuk mengurangi nyeri pada dada, kasus paru-paru, ya. Dan mereka menyangkalnya, mereka mengira bahwasanya ini enggak manfaat, ini salah menurut mereka. Dengan pembahasan Ibnu Qayyim panjang ini, tapi saya ingin selesaikan sampai di sini aja. Ya. Intinya di situ enggak jauh beda. Sekarang kita bahas dari sisi kedokteran modern. Kedokteran modern sudah meneliti. Ya, dari fungsinya ini juga sebagai antibiotik, antibiotik alami. Kemudian juga tadi berikutnya disebutkan fungsi berikutnya dia adalah untuk apa? Untuk memperbaiki yaitu organ pencernaan. Untuk memperbaiki apa? Organ pencernaan. Organ pencernaan. Juga untuk memperbaiki organ pernafasan. Ya. Biasanya ahli-ahli pengobatan timur yang berasal dari Cina, mereka melihat kalau ada orang penyakit paru-paru yang diobati apa coba? Perutnya. Titik timbal baliknya perut. Ya. Makanya ketika minum ini reaksinya di perut, coba sembuhnya juga ke arah paru-paru. Ya. 6. Kemudian juga manfaatnya adalah taridah lil ghazat, untuk menghilangkan kembung di perut. Untuk menghilangkan kembung. Dan kembung di perut ini bahaya. Kembung hawa yang di perut kalau naik ke lambung, kalau naik ke paru, sudah kita sebutkan sebelumnya kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika kita bahas tentang penyakit mata. Imam yaitu Al-Hafidz sudah menjelaskan kalau uap angin ini naik sampai kepala bisa menyebabkan pusing. Berarti pusing bisa karena apa? Perut. Gas yang menumpuk di perut itu naik kepala bisa bikin pusing, bisa bikin vertigo dan migrain. Berarti obatnya vertigo dan migrain apa? Obati perut. Nah, perutnya diobati. Gak usah minum penurun nyeri. Minum penurun nyeri itu hanya minum apa? Obat untuk simptom, gejala. Tapi sebabnya belum diobati. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika melihat seorang badu yang kuat dan kekar, Nabi takjub. Nabi bertanya, "Kamu pernah kena umumil dam, kena demam?" Apa itu demam? Demam yaitu panas antara kulit dan daging. Aku enggak pernah demam. Nabi tanya lagi, "Hal sadata? Kamu pernah pusing?" Kemudian orang badu bertanya, "Apa itu pusing?" Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pusing yaitu rih atau uap atau gas atau angin tu'ridu 'ala ra's, yang numpuk di kepala, tudribu atau tadribu al-a'sab, yang dia menyerang saraf. Coba. Nabi sudah menyebutkan sebabnya pusing adalah gas, uap, angin. Coba. Berarti ini tibun nabawi. Nabi telah menyebutkan sebabnya pusing. Pusing itu jenisnya banyak, macam-macam. Nabi menyebutkan secara keumuman penyebabnya pusing adalah gas yang numpuk di kepala dan akhirnya menyerang saraf-saraf kepala. Barakallahu fikum. Ini berarti apa? Dari sini kita harus melihat, berarti yang diobati ketika pusing bukan pusingnya, bukan minum anti nyeri, bukan, tapi obati daerah atau sebab pusingnya, yaitu hilangkan gas. Di sini berarti bagus untuk vertigo dan migrain, bagus untuk pusing, bagus untuk menghilangkan gas. Barakallahu fikum. Kemudian rahiman wa rahimakumullah, dia juga manfaat untuk mengatasi di antaranya adalah sebagai obat untuk membunuh cacing atau cacingan, sebagaimana kita sebutkan. Baik itu cacing Ascaris ya, ataupun cacing Al-Khaitia. Khaitia itu cacing pita. Cacing pita. Dan dia juga bagus untuk mengatasi batuk. Ya. Kita enggak perlu minum herbal gura. Cukup pakai ini. Ya. Cukup pakai ini. Herbal gura isinya kandungannya sekitar 5 sampai 7. Ini cukup satu aja. Paling enak. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga bagus untuk mengatasi asma dan infeksi pada saluran pernafasan. Asma dan untuk mengatasi infeksi saluran pernafasan. Kenapa? Karena asma dan ispa itu sifatnya dingin. Apalagi kalau pakai kustul hindi yang dia sifatnya lebih panas daripada kustul bahri. Kemudian juga di antara manfaatnya dia sebagai munakkah lit'am. Dia sebagai pemberi rasa, aroma bagi makanan. Jadi kalau mau masak nasi, taburin. Mau masak kuah, ganti yang perasa-perasa, yang perasa rata-rata mengandung MSG, pakai ini untuk perasa. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak pahit. Ya, dikit aja sebagai perasa. Barakallahu fikum. Kemudian dia juga untuk mengatasi rheumatism, rheumatoid arthritis, infeksi radang pada sendi. Ya, baik sendi kecil, ya, ataupun yang sebaliknya. Kenapa? Karena dia ini sifatnya panas, rematik sifatnya dingin. 6. Kemudian dia juga bagus untuk tipes, tifoid. Karena kalau orang sudah tipes, lambungnya lemah, livernya juga lemah. Ya, lambung lemah, liver lemah, sedangkan ini kata Ibnu Qayyim menguatkan liver dan lambung. Makanya bagus untuk tipes. Kemudian dia juga sebagai antivirus. Ya, antivirus. Ya, dengan apa? Menguatkan kekebalan tubuhnya. Menguatkan kekebalan tubuh. Ya. Kemudian dia juga meningkatkan antibodinya. Imun seseorang. 6. Kemudian yang berikutnya, dia juga bagus untuk mengatasi orang yang kena kencing manis. Kencing manis. Dikasih yang pahit-pahit. Ya. Kencing manis dikasih yang pahit-pahit. Makanya kalau orang kencing manis, coba baca herbal kencing manis, mesti ada brotowali. Pahit. Ini juga pahit. Ya. Bukan berarti kalau kencing manis, manis dikasih cabai, bukan. Kasih yang pahit-pahit. Barakallahu fikum. Kemudian dia juga bagus untuk bawasir. Jangan keliru ya, jangan bawazir. Bawasir pakai sin bukan zai. Ya, diprotes nanti. Dia untuk ambeien. Ya. Bagus untuk ambeien, untuk wasir. Kemudian dia juga bagus untuk mencegah terjadinya iltihab kulun al-taqarruhi. Mencegah terjadinya infeksi pada luka pada kolon. Pada kolon, pada usus kita. Yang dikenal dalam bahasa medisnya ulceratif colitis. Kalau orang kena ada luka di kolon, luka di lambung, tiba-tiba apa coba? Kira-kira apa? Anemia. BAB-nya, fesesnya, permisi, warnanya hitam. Melina. Bukan milenium, melina. Darahnya hitam. Permisi. Kenapa? Karena darahnya sudah campur sama feses. Lambungnya luka, usus di kolonnya juga luka. Kadang-kadang pernah kita dapati tiba-tiba HB-nya 4. Coba. Karena sudah lama. Pucet, bibir pucet. Lemes, pusing. Ternyata ada luka di kolon atau di lambung. Berarti pakai ini bagus untuk menangani apa? Bagus untuk menempel, sekaligus bagus untuk bakterinya, untuk membunuh bakterinya. Kemudian dia juga untuk takhfif kurhal me'dah. Tadi untuk memperbaiki atau mengurangi efek pada ulcus peptikum, tukak pada lambung, sudah kita sebutkan. Kemudian dia yang asyiknya di sini sudah manjur untuk mengatasi gondok al-ghuddah ad-darqiyah. Ini kalau dibikin brosur laris ini kalau kita bahas kitab ini, masya Allah. Wallah laris ini, masya Allah. Allah ibarik. Ya. Jadi apa? Untuk ghuddah ad-darqiyah. Ternyata ini untuk menormalkan apa? Hormon TSH. Ya. Gak tahu TSH kalau gak salah, thyroid stimulating hormone kalau gak salah. Ya. Kira-kira begitu. Kemudian, rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau dilihat dari sisi untuk kaum wanita, apa manfaatnya kustul hindi untuk kaum wanita? Disebutkan diantaranya, ya, munabbih lirrahm, untuk menjaga rahim. Ya. Dari apa? Di antaranya biar enggak apa? Enggak ada alam lidawrati haid. Biar enggak sakit ketika haid, enggak nyeri. Atau dismenore. Ya. Kemudian juga untuk apa? Untuk mencegah taqyis mabayit. Biar enggak terjadi kista pada rahim. Kista pada rahim, taqyus fi rahim wal mabayit. Kemudian lima syakil al-bashar kahubbis syabab, untuk kaum wanita sangat baik untuk jerawatnya kaum wanita. Ima diminum dengan dosis kalau serbuk satu sendok dengan air, bisa campur madu atau susu. Kemudian ima dijadikan minyak. Kalau enggak punya sediaan minyak dari kustul hindi, bisa Anda bikin sendiri. Tadi yang disangrai, kemudian setelah itu dikasih air panas, diperes sampai keluar minyaknya, kemudian dioleskan. Dioleskan. Juga dimanfaatnya antara lain saratan jilid. Saratan al-jilid untuk mengobati kasus kanker kulit. Masya Allah, ajib. Banyak manfaatnya, numpuk. Ya. Harganya enggak cukup kalau 35 ribu, 50, 70 kayaknya masih kurang kalau sudah jadi brosur nih. Nah, bisa-bisa yang kecil nih harganya bisa nyaingi harga saffron ini. Nah. Kemudian juga untuk apa? Judam untuk lepra. Leprosi. Ya, untuk leprosi juga di antaranya manfaat untuk apa? Zuyutus syar. Untuk mengatasi ketombe, untuk menguatkan akar-akar pada rambut, ya. Nah, kemudian manfaat yang lainnya takhallus min raihatil fam al-kariha. Untuk apa? Menghilangkan dari aroma bau mulut yang tak sedap. Ya. Ini disebutkan oleh siapa? International Research Journal of Pharmacy. Yang menyebutkan ini ahli farmasi. Ya, bukan ahli herbal abal-abal. Ahli farmasi langsung yang nyebutin. Nah, barakallahu fikum. Rahman wa rahmakumullah. Nah, kenapa? Masya Allah, kadang kita perlu menggabung. Ya, yang ahli herbal jangan menyudutkan kedokteran modern. Yang kedokteran modern juga jangan meremehkan ahli herbal. Ya, semua Allah jadikan fadilah, keutamaan. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Allah memberikan keutamaan pada orang yang Allah kehendaki. Bisa jadi ahli herbal diberi keutamaan, yang keutamaan dia bisa mengobati yang dokter enggak bisa obati. Sebaliknya dokter bisa mengobati yang ahli herbal enggak bisa mengobati. Makanya saling melengkapi. Itu adalah satu komponen. Jangan saling hasad, saling dengki, saling benci, ya. Saling cela. Jangan. Ya. Nabi sudah bersabda, ya. Ma anzalallahu dani la anzalallahu lahu bi'ila anzalallahu syifaan alimahu man alimahu jahilu man jahilah. Ya. Allah enggak akan turunkan penyakit, pasti turunkan obatnya. Taulah orang yang tahu dan enggak taulah orang yang enggak tahu. Artinya apa? Ini ahli herbal tahu, dokter enggak tahu. Dokter tahu pengobatan satu penyakit, ahli herbal enggak tahu. Saling melengkapi. Ya, masing-masing tim pengobat punya amanah untuk mengobati kaum muslimin dan manusia pada keumumannya. Ya, jikalau ada orang dengar ada orang pintar ngobati sesuatu, harusnya apa? Kita bersyukur, alhamdulillah. Beban saya untuk ikut membantu mengobati kaum muslimin dan manusia terkurangi. Harusnya seperti itu. Bukan apa? Tanakkus, saling mencacati, bukan. Ya, harus saling melengkapi. Barakallahu fikum. Nah, kemudian satu lagi sebelum kita tutup. Di sini tadi kita sebutkan Nabi bersabda, alaikum bihadzal ud al hindi. Hendaknya kalian ya utamakan akar kayu India ini, karena padanya fa inna fihi sab'ata ashfiyatin. Karena padanya ada padanya 7 pengobatan penyakit. Min hadatul jam, di antara dari 7 ini yaitu penyakit tadi itu, pleurisi. Ya, penyakit pada kasus infeksi pada selaput paru-paru. Ya. Kemudian apa 7 ini dibahas oleh para ulama? Kalau gitu 7 ini apa? Bicara tentang apa? Di antaranya ada yang mengatakan ya, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia mengatakan wa yahtamilu an takuna as-sab'a, bisa jadi memungkinkan tujuh yang disebutkan Nabi ini itu bisa padanya terkait dengan usulu sifatit tadawi, ya, usulu sifatit tadawi, ya. Bisa jadi apa? Tujuh ini adalah tujuh pokok dari sifat pengobatan. Apa saja? Di antara tujuh sifat pengobatan ini, pondasinya di antaranya adalah tolak. Tolak yaitu menggunakan satu herbal dengan mengompres atau menjadikan masker. Yang kedua, yaitu dengan syurub, dengan cara minum. Yang ketiga, takmid. Takmid itu seperti kompres. Kalau tolak seperti masker, kalau takmid seperti kompres. Ya, seperti kompres. Kemudian yang keempat, tantil. Tantil itu seperti menetesi. Ya, atau natal, atau seperti misalkan pada kasus rambut diteteskan ke rambut. Ya. Kemudian bisa tabkhir. Tabkhir itu menguap, penguapan. Seperti contoh pengobatan Arab klasik untuk mengobati kasus pada gangguan rahim, ya, pada gangguan rahim, ya, sudah kita lalui dulu menggunakan apa? Daun bawang. Daun bawang direbus, kemudian seorang wanita duduk di kursi ratus vagina, permisi. Kursi lubang tengahnya, permisi, akramakumullah, wanita ini melepas pakaian dalamnya, kemudian permisi, kemaluannya ada di kursi yang lubang. Kemudian tadi daun bawang ini diasepin sampai panas dan api dibiarkan kecil dan uapnya biar masuk ke lubang rahim. Itu namanya tabkhir, penguapan. Kemudian ada kasus namanya su'ud. Su'ud itu seperti gurah. Seperti gurah. Kemudian ladud. Ladud ini kalau enggak salah seperti menyengatkan. Disengatin. Ya. Wallahu alam bisawab. Ini tujuh kaidah. Kata Al-Hafidz, bisa jadi tujuh yang disebutkan Nabi adalah tujuh sifat pondasi pengobatan. Baik dengan oles, dengan masker, dengan kompres, dengan penguapan, dengan penetesan, dengan cara gura, dengan cara menyengatkan misalkan. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Nah, insyaallah sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan? Bagaimana dengan rutin minum ramuan kompon juga nanti geser jahe, kunyit, pecah. Nah, barakallahu fikum. Bagian yang dulu kan orang rutin kalau pon-pon minum terus. Baik. Tadi contohkan baik satu saja. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus. Banyak sekarang kan lagi viral pembahasan Tibun Nabawi lagi naik daun nih. Nah, jadi semua para dai atau herbalis kalau bicara Tibun Nabawi semua ucapannya diambil. Ya, semua diambil. Ya, mau ahlinya mau bukan ahlinya semua diambil. Saya bukan ahli ya, saya hanya baca kitab. Ya. Saya hanya baca kitab. Yang ahli sana, ahlinya banyak. Barakallahu fiik. Kemudian hati-hati, al-awwam kal-hawwam, ta'ti bit-tawwam. Orang awam yang enggak punya ilmu itu seperti ular berbisa. Kalau ngomong dia beracun. Sekarang Anda mendengarkan ucapan seseorang mengucapkan Anda bikin ini, bikin itu, pon-pon ini itu, bikin, Anda bikin. Lah pon-pon ini untuk kasusnya siapa? Bukan semua orang minum nyeruput empon-empon, bukan. Tapi pada kasusnya masing-masing. Standarnya kalau orang beli herbal harus ada konsultannya. Belum tentu Anda beli herbal, ini herbal loh, bagus untuk ini. Untuk ini, iya untuk satu orang. Untuk orang lain belum tentu. Ya, sering kita dapat SMS, Ustadz saya kok habis minum resep-resep yang sudah diresepkan sama grup fulan dan fulan ini, minum ini, rendaman ini, rendaman ini, kok badan saya tambah kacau. Iya, gak cocok. Hukum asalnya kita gak perlu minum herbal. Minum herbal ketika kita butuh. Hukum asalnya kita itu sehat di tengah. Dengan apa? Dengan pola makan panas dan dingin, kita di tengah. Sudah, ini pola makan yang baik. Kalau kita terlalu sering banyak makan panas ketemu panas, baru tubuh kita sindrom panas. Kalau banyak dingin ketemu dingin, sindromnya, penyakitnya bakal muncul dingin. Kalau sudah punya sindrom panas, berarti perlu herbal apa? Biar kembali ke tengah, titik normal panas dingin. Itu maksudnya. Kalau sudah dingin, dikasih herbal yang panas, biar kembali ke tengah. Makanya pakai pola makan cukup, itu obat bagi Anda. Panas, dingin, panas, dingin. Ya, enak. Bisa juga Anda makan nasi campur gandum. Bisa. Ya. Ya, bisa dengan versi ada susu, ada kurma. Susu kurma lagi rame sekarang. Nah, tapi jangan pakai buah, buah yang lain. Seperti apa? Seperti sop buah. Ya, sop buah halal, enggak haram, enggak makruh, cuma jangan sering-sering. Alasnya apa? Dibahas oleh mereka kedokteran anak plastik mengocokkan hormon. Ya. Yang jual sop buah, sekali lagi jangan sedih, enggak mengapa, ya. Nah, cuma tergantung konsumennya, jangan jadikan rutinitas. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya empon-empon banyak enggak cocok. Banyak yang mengeluh. Ima tensinya ngedrop, ya. Ima badan dia tambah loyo. Kenapa? Karena salah. Bangun tidur yang paling bagus bukan minum empon-empon, minum air nabid. Bangun tidur yang bagus bukan minum air hangat, air panas sama jeruk nipis. Minum air nabid. Yang gemuk pengen kurus, subuh air panas sama jeruk nipis. Tujuannya biar lemak saya terbakar. Bukan. Liver dan limpanya akan kena satu saat. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, kata dokter Cina, kata dokter Yunan, kedokteran klasik, mereka mengatakan ketika perut kosong, yang paling bagus adalah yang manis-manis untuk liver dan limpa. Bayi baru lahir ditahnik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau bayi sudah terlanjur minum air susu ibu rasanya enggak seperti kurma. Apa rasanya? Ada asin-asinnya lah ya. Dan ini kalau sudah diminum, kata Syekh Ibnu Utsaimin, enggak ada lagi sunahnya tahnik. Karena hikmahnya yang masuk pertama kali yang manis-manis. Kata Imam Ahmad, kalau enggak dapat kurma, pakai madu. Kalau enggak ada madu, pakai sukar. Pakai sukar. Sukar itu bukan gula tapi tebu. Di zaman lalu enggak ada gula seperti kita, tapi tebu. Kalau bilang sukar berarti tebu. Ya. Itu rahmanur rahimakumullah. Ketika sahur, sebaik-baik menu sahur kata Nabi apa? Kurma. Nikmat sahurul mukmin at-tamr. Senikmat-nikmat sahur adalah kurma. Ya. Demikian rahmanur rahimakumullah jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadits Aisyah riwayat Tirmidzi haditsnya sahih, ahabbu ila nabi sallallahu alaihi wasallam al-hali wal barid. Minuman yang paling digemari Nabi adalah manis dan dingin. Jadi bukan apa? Bukan masam dan panas. Barakallahu fik. Ini kaidah. Sudah selesai bangun tidur minum air nabid. Yang punya kencing manis, yang punya kolesterol, mau lebih manfaat minum rendaman gandum. Gandumnya bukan tepung gandum tapi gandum utuh. Ya, gandum utuh sifatnya dingin. Ada di antara teman-teman yang sudah testimoni satu hari. Ya, dia keturunan, kencing manis turunan. Satu hari BAK 20 kali. Setelah konsumsi rendaman gandum selama 2 pekan, satu hari hanya BAK sekitar 5 kali. Padahal kencing manisnya turunan. Tapi Masya Allah, apa? Pola makan sangat membantu. Nah, barakallahu fikum. Cukup Insya Allah. Jadi apa? Menurut saya empon-empon bukan efektif. Ya, efektif Anda cari pola makan yang benar. Kita enggak mengeklaim dari Nabi. Ya, seperti pagi bagusnya buahnya pertama yang manis. Ya. Nabi enggak menyebutkan dengan detail, tapi kedokteran Arab ada yang menyebutkan, kedokteran Madinah menyebutkan, kita kumpulkan jadi satu, jika dari Nabi kami katakan dari Nabi. Seperti air nabid dari Nabi, seperti sahurnya pakai kurma, senikmat sahur pakai kurma dari Nabi. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu. Wallahu alam, keterangan dari jam enggak disebutkan Nabi ataupun sahabat, yang jelas semalaman. Ya. 5 jam, 6 jam sudah cukup. Dan itu sekali lagi kembali kepada bejananya, ya. Sekarang air nabid kalau ditaruh di luar 3 hari dia sudah menjadi khamr. Hati-hati, kalau antum bikin air nabit, ya, 3 hari, katanya air nabit bagus, kok saya kok seweng terus gini, kenapa Ustaz? Iya, Anda minum khamr, Pak. Makanya Nabi sudah bersabda, ya, kullu muskir haram qalilu wa katsiru. Setiap segala sesuatu yang memabukkan itu haram, sedikitnya atau banyaknya. Jadi, air nabit, ya, kalau sudah 3 hari dia berubah. Jadi apa? Fermentasi, alkoholisasi. Nah, barakallahu fik. Kemudian kalau ditaruh kulkas, dia lebih awet. Prosesnya di apa? Lebih lambat. Kemudian kalau Anda letakkan nabit rendaman kurma, untuk rendam kurma enggak harus direbus ya. Enggak harus pakai air panas. Air biasa aja. Kurma dikeluarin bijinya, masukin 3 atau 5 dalam gelas ini cukup. Ya, biarin. Tapi kalau kenapa? Keluarin, ya. Kalau pengen cepat jadi khamr, bukan ngajari, maksudnya biar enggak terjadi. Orang sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, orang-orang di masa lalu kalau bikin khamr gimana? Air rendaman kurma ditaruh di labu parang. Labu parang atasnya dipotong, bijinya dikeluarin, air nabit dimasukkan dalam labu parang, ditutup. Hitungan 1 hari sudah berbusa. Diminum langsung matanya merah. Ya. Nanti bisa-bisa ngomong, "Sini kalau mau hafal Sahih Bukhari, sini minum air ini cepat, 1 hari hafal Sahih Bukhari." Melayang ya. Nah, fly. Nah, ini lihat dari bejananya. Terkadang juga dari apa? Mereka gunakan dari pohon kurma. Pohon kurma tengahnya ya dipotong, atasnya dipotong, dilubangin, kemudian air nabit dimasukin, ditutup. 1 hari jadi khamr. Jadi khamr. Makanya air nabit proses itu terjadi cepatnya, lihat bejananya. Lihat bejananya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu insyaallah. Ada yang lainnya? Cukup insyaallah. Cukup, kita tutup insyaallah dengan doa kafaratul majelis. Jangan lupa ya, share. Ya, manfaatnya. Ini termasuk kalau kustul bahri, ini termasuk apa? Pengobatan nabawi. Ya, pengobatan nabawi. Kalau Nabi sebutkan tadi pada kasus paru-paru jelas paru-paru. Dan ini terbaik, pengobatan terbaik kata Nabi apa? Bekam dan kustul bahri. Berikutnya lafaz lainnya kustul hindi. Semoga bermanfaat. Jika ada salahnya harap dimaklumi, dan pasti ada salahnya. Jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi